الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan keimanan, keyakinan yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwarisi daripada sahabah dan ulama setelah mereka, bahwa keimanan adalah al-i'tiqad bil qalb wal qaul bil lisan wal amal bil jawarih yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman tempatnya adalah i'tiqad dalam qalbu, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Inilah definisi lengkap keimanan. Ya. Jadi keimanan bisa berupa ucapan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca, yakni qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, zikir. Kemudian juga bisa berupa amalan. Dalam hadis dicontohkan dengan imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Demikian pula dalam ayat di awal-awal juz kedua dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perpindahan kiblat yang awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian dipindah ke Ka'bah. Ya, dipindah menghadap ke Ka'bah. Para sahabat yang di Madinah, di awal-awal mereka tinggal di Madinah, menghadap ke Masjidil Aqsa, artinya menghadap ke arah utara. Kemudian setelah dipindah, mereka berbalik ke arah selatan. Orang-orang Yahudi mengejek, mencela, ya, bahwa sholat yang kemarin menghadap Masjidil Aqsa, ya, nggak diterima, karena salah, ya, menurut anggapan mereka seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menghibur dan menyebutkan hakikat sholat orang mukmin tetap diterima. Karena dua-duanya adalah perintah dari Allah. Awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, perintah dari Allah. Kemudian dipindah ke kiblat, ke Ka'bah, juga perintah Allah. Maka sholatnya semuanya diterima. Allah menyatakan, "Ama kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini maksudnya apa? Sholat. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat yang telah kalian kerjakan meskipun awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, tetap diterima. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan sholat dengan iman, padahal sholat merupakan gerakan badan, gerakan tangan dan lainnya. Baik, jadi iman juga merupakan amalan anggota badan, disebut iman. Demikian pula i'tiqad dalam qalbu. I'tiqad dalam qalbu jelas merupakan keimanan, karena itulah pangkal, ya, keyakinan, pangkal keimanan dalam qalbu. Kemudian dalam hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan orang. 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan selainnya. Setelah kita baca ketujuh golongan tersebut, insyaallah kita akan membaca keterangan dari Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Syekh Rabi Hafizallahu Ta'ala. Qala Syekh Hafizallah, fahadihi umurun yanbaghi an yatanafasa fiha an-nas. Perkara ini, ya, tujuh perkara yang disebutkan merupakan perkara-perkara yang sudah sepantasnya seorang manusia, seorang muslim berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Kaum muslimin adalah orang yang bersemangat untuk perlombaan akhirat. Perlombaan amalan soleh. Ya, lihatlah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk berlomba memperbanyak amalan soleh. Dalam hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada beberapa orang miskin yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu. Wahai Rasulullah, zahaba ahlu dzuthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaqu wa ya'tamiru wa yahujju. Sudakuna wa ya'tamiruna wa yahujjuna bi amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah mendahului kami. Mereka orang fakir, orang miskin. Mereka mengadu, ya Allah, ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah mendahului kami, menang perlombaannya. Karena apa? Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka puasa seperti kami puasa. Tapi mereka bisa sedekah, mereka bisa umrah, mereka bisa haji. Kami tidak bisa. Karena enggak punya harta. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian membiarkan mereka putus asa. Lah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan amalan-amalan yang bernilai besar sehingga mereka pun bisa tetap berlomba dengan orang-orang yang kaya. Iya. Jadi tergantung bagaimana seorang memaknai perlombaan tersebut. Bukan dilihat bagaimana modalnya. Modalnya adalah niat. Ya, modalnya niat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dengan untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap salatnya 33 kali. Maka itu adalah modal untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan orang-orang kaya tersebut. Akhirnya mereka pun mengamalkannya, ya, tetap bersemangat untuk melakukan perlombaan amalan soleh. Inilah sifat seorang mukmin. Perlombaannya bukan masalah dunia. Lihatlah orang-orang fakir tadi, para sahabat tadi, bukan mengeluhkan, ya Rasulullah, mereka orang kaya bisa beli ini, bisa beli itu. Ya, kalau zaman sekarang ya bisa beli mobil, bisa beli makanan enak, beli rumah mewah. Kami tidak bisa. Bukan masalah itu. Tapi mereka bisa sedekah dengan harta mereka, bisa umrah dengan harta mereka. Terkait dengan apa? Amalan soleh. Ini perlombaannya masalah amalan soleh. Ya. Demikian. Jadi kaum muslimin senantiasa dalam perlombaan. Ya, kita semua berlomba. Ya, berlomba untuk memperbanyak amalan soleh. Semua kita. Ya, semua kita dalam medan perlombaan. Ya, modalnya ada niat-niat dalam kalbu kita, ketakwaan dalam kalbu kita. Fahadihi umurun yambaghi an yatanafasa fiha an-nas. Perkara-perkara tersebut adalah perkara yang sudah sepantasnya seorang manusia berlomba-lomba untuk melakukannya. Karena begitu besar pahala dan ganjarannya. Li'annaha min a'zami asbabis sa'adah wan najati minan nar. Karena perkara-perkara tersebut merupakan sebab-sebab sa'adah, kebahagiaan. Wan najati minan nar, dan keselamatan dari api neraka. Ya. Fannasu fi dzalikal yaumir rahibi, yaumil qiyamati wa qad udniyati syamsu min ru'usin nas. Manusia pada hari tersebut, fi yaumir rahib, di hari yang sangat mengerikan. Rahib yakni sangat mengerikan. Yaumal qiyamah yakni pada hari kiamat. waqad udniyati syamsu, dan sungguh telah didekatkan matahari min ru'usinas, ke kepala-kepala manusia. Matahari didekatkan ya ke kepala manusia, artinya sangat dekat ya. Wallah alam seberapa dekatnya, yang jelas sekarang saja jauhnya seberapa sudah terasa panas ya. Ya, didekatkan sehingga manusia saat itu sudah ya kemelepek ya. Sudah apa? Begitu tersiksa dengan panasnya matahari yang didekatkan tersebut. Wa qad gharaqa ba'dhum fil irq au fil arq. Dan mereka sebagiannya tenggelam dengan keringat mereka. Subhanallah. Jadi, ya, mereka meskipun berkumpul di satu tempat, tapi efek dari matahari didekatkan itu berbeda-beda. Ya, kalau di dunia ini di satu tempat kena banjir ya, tenggelam semua. Ya kan? Kalau di dunia. Tapi kalau di sana tidak. Di hari kiamat, di akhirat tidak. Meskipun mereka di satu tempat yang sama, ya, sebagian mereka tenggelam dengan keringat mereka. Wa ba'dhum ila rukbatihi, sebagiannya ya menenggelamkan lututnya sampai lututnya. Wa ba'dhum ila hiqwaihi, sampai pinggangnya, sebagiannya lagi. Wa ba'dhum yuljimuhul 'araq iljaman. Dan sebagainya lagi sampai ke tenggorokan seperti dicekik. Meskipun dalam satu tempat beda-beda. Yang sebagiannya lagi tenggelam dengan keringatnya, sebagainya lagi sampai ke lututnya, sebagainya lagi di pinggangnya, sebagainya lagi di lehernya, sehingga seperti orang yang tercekik. Ya, ini. Wa haula isbah. Namun 7 golongan tersebut fi dhilli arsyillahi yauma dhilla illa dhillu. Namun 7 orang tersebut dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Nah, berarti tidak merasa panas. Berarti tidak merasa tersiksa. Adem. Ya kan? Adem. Kalau sekarang ya pada hari yang terik kemudian membawa payung misalkan, atau berteduh di bawah pohon, atau berteduh di bawah ya atap, enak, adem ya, demikian. Nah, zaman atau pada hari itu ya, ketika matahari didekatkan, manusia secara umum merasa tersiksa dengan panasnya matahari. Namun 7 golongan tersebut dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak merasakan panasnya matahari, sehingga tidak merasakan ya merasa tersiksa ya. Li'annahum qaddamu minal a'mali ma ahallahum li hadhihi as-sa'adah wa hadzal hana war rahah wal istidlal fi dhilli arsyillah, karena mereka telah melakukan, li'annahum qaddamu artinya telah mempersembahkan, telah melakukan suatu amalan, ma'ahallahum yang menjadikan mereka berhak mendapatkan kebahagiaan tersebut, wa hadzal hana dan keselamatan, warrahah dan kenyamanan, wal istidlal dan dinaungi, fi dhilli arsyillah di bawah arsy Allah, wan najati min kurub dan kesuksesan, keselamatan dari huru-hara pada hari itu, wa humum dan kegundah gulanaan, wah walidzalikal yaum dan kengerian pada hari tersebut. Selamat, merasa nyaman di hari yang sangat mengerikan tersebut. Fakun wahidan min haula'i au khudh majmu'atan minha. Maka jadilah minimalnya 1 dari 7 golongan itu. Jadilah minimalnya 1 dari 7 golongan tersebut. Atau kalau bisa ya, beberapa khut majmu'atan minha, ambil beberapa sifat darinya. Jadi kan sifat-sifat yang telah kita sebutkan dari 7 sifat bisa tergabung. Misalkan ada seorang imam yang adil, kemudian juga dia berzikir, menangis di tengah kesendiriannya, kemudian juga bersedekah, bisa digabung. Bisa digabung. Ya, jadi ketujuh sifat tersebut bisa terkumpul dalam satu orang, atau minimalnya satu orang bersifat dengan satu itu. Ya, minimalnya. Al-awwal, yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Al-imamu al-adil. Yus'adu bihin nasu fi hadhihi dunya. Sungguh, imam, pemimpin yang adil, menggembirakan, menyenangkan rakyatnya, ya, di dunia ini. Bagaimana tidak? Ya, kita pasti semuanya ingin dipimpin oleh seorang yang adil, seorang yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, seorang yang memperhatikan, ya, agama mereka, peribadahan mereka, seorang yang benar-benar mengayomi. Ya. Ini, jadi seorang pemimpin yang adil sungguh merupakan dambaan dan, ya, harapan setiap manusia. Ya, setiap manusia. Dan banyak di antara para ulama yang berdoa agar diberi pemimpin yang adil. Ya. Beberapa ulama di antaranya Yahya bin Abi Katsir, kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya dari para ulama, atau Fudail bin Iyadh juga sama, ya, dalam beberapa riwayatnya ditanya, wahai Syekh, wahai, ya, jikalau engkau memiliki doa yang mustajab, engkau akan berdoa apa? Maka mereka menjawab dengan ad'u li sultan. Aku berdoa untuk kebaikan pemimpin. Aku berdoa untuk kebaikan pemimpin. Masya Allah. Bukan untuk pribadi, bukan. Tapi aku berdoa untuk kebaikan pemimpin. Karena apa? Karena pemimpin yang adil, ya, kebaikannya akan merata. Akan merata ke rakyatnya. Ya. Jadi pemimpin yang adil kebaikannya sungguh luar biasa. Ya, tidak secara afrod saja, individual saja, namun menyeluruh untuk jamaah, untuk rakyatnya. Ya'manuna minadzulmi, manusia merasa aman dari kezaliman, baik kezaliman antar diri mereka, artinya sesama rakyat, atau kezaliman dari penguasa. Tidak, mereka aman, ya, dari kezaliman. Wa ya'manuna minal khauf, mereka tidak merasa takut. Wa yahsulu lahumul amnu wal amana wal aman wal adl, dan mereka benar-benar mendapatkan rasa aman dan ketentraman dan keadilan. Ini efek baik seorang pemimpin yang adil. Fa innan nasa biduni imamin ya'ishuna fawda, karena manusia ketika tidak terpimpin akan hidup dengan fawda, dengan porak-poranda, ya, akan hidup dengan kekacauan, ya, sebuah tatanan masyarakat tanpa adanya pemimpin pasti akan porak-poranda, kacau jadinya, ya, pasti. Watus fikut dima, akan mudah tertumpahkan darahnya. Watun hakul a'rad, dan kehormatan juga akan terkoyak. Fa idza kana lahum imamun ja'ir yu'anuna minal masyaqi ma la ya'lamuhu illa Allah, walakin hadzal imam alladhi ya'dilu wa yanshurul 'adl wa yastaqimu 'ala dinillahi hadza aula, hadza awwalu sab'ah alladhi yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Jikapun mereka memiliki imam yang jair, imam yang jelek pun, ya, mereka juga akan merasakan, ya, merasakan kesusahan, ya, akan merasakan kesusahan. Hanya Allah yang tahu seberapa besar kerusakan seorang imam yang jair, yang jelek, ya, seorang pemimpin yang jelek. Jadi di sini ada maratib kerusakan. Yang pertama, jika nggak ada pemimpin sama sekali. Jika nggak ada pemimpin sama sekali, jelas kerusakannya nyata, ya, jelas kerusakan yang sangat nyata. Yang kedua, ya, ada pemimpin tapi pemimpinnya zalim, jair. Ini masih mending, meskipun tetap ada kerusakan, ya, meskipun ada kezaliman, tapi lebih, ya, lebih mending daripada kalau tidak ada pemimpin sama sekali. Ya, masih mending, ya, masih ada yang di takuti, ya, demikian. Walakin hadzal imam, namun yang paling afdal adalah imam alladzi ya'dil wa yanshuru adl, imam yang adil dan menyebarkan keadilan. Wa yastaqimu 'ala dinillah, yang benar-benar, ya, memerintah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaqimu 'ala dinillah. Wa hadza awwalu sab'ah alladzi yudhilluhumullah. Maka inilah golongan pertama yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak ada naungan selain naungannya. Demikian. Ini jadi imam yang adil, ya, keutamanya sangat banyak. Keutamanya sangat besar, ya. Bukan untuk afradul muslimin, masing-masing muslimin bukan, tapi untuk jamaah, rakyat semuanya. Ya. Lihatlah bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, bagaimana sangat nyata bagaimana keadilan pada kepemimpinan mereka. Kemudian, ya, pada zamannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, dan sekian contoh imam yang adil. Ya, betapa nyaman dan teraturnya tatanan masyarakat di bawah kekuasaan mereka. Oleh karena itu, imam yang adil mendapatkan naungan, ya, pahala, ya, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. يعني سليم من البدع والضلالات وعبادته الصحيحة. يعني ibadah yang selamat dari kebid'ahan dan kesesatan. Sehingga ibadahnya pun sahihah. Ya. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi sahabah. Demikian yang dimaukan. Ya, bukan sembarang ibadah. Ya, bukan sembarang ibadah, namun ibadah yang sahihah, ibadah yang benar, yang bertumpu berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dan amalan pemahaman para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Mustaqimun fi hayatihi, ba'idun 'anil ma'asi wasyahawat. Nasha'a fi ibadatillah. Dia istiqamah di atas ibadah. Ba'idun 'anil ma'asi, ma'asi wasyahwat. Dia jauh dari kemaksiatan dan syahwat. Masya Allah. Tidak seperti umumnya anak-anak muda. Anak muda ini, pemuda ini tumbuh dalam lingkup ibadah. Ya, jauh dari syahwat, jauh dari maksiat. Ya. Nasya'a fi ibadillah, sungguh dia benar-benar tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abidun lillahi subhanahu wa taala, fa hadza mahmudun 'inda Allahi tabaraka wa taala, mahbubun 'inda Allahi tabaraka wa taala, wa 'adda Allahu lahu hadzal wa'd al-'azim an yastadhilla fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Maka seorang pemuda tersebut benar-benar ya, benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Fa hadza mahmudun indallah. Maka yang seperti ini jelas sifat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mahbubun indallah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menyiapkan untuk mereka wa'adallahu lahum hadzal wa'd al'azim, janji yang besar ini. Ya, ini dengan dinaungi di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Ya. Demikian. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, bahwa amalan bisa berlipat-lipat pahala, bisa bernilai lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ya hawa nafsu ya mendorong untuk ya melakukan sebaliknya, tapi kemudian ditekan. Ya, amalan menjadi lebih besar ya ketika faktor-faktor pendukung untuk meninggalkannya itu lebih besar. Ya, hawa nafsunya lebih kuat. Nah, ketika itu ditekan, maka pahalanya jauh lebih besar. Ya. Demikian seperti yang disebutkan di hadis ini. Juga seperti yang disebutkan pada hadis tiga orang yang terkurung di gua. Ya, tiga orang yang terkurung di gua. Di antara mereka ada yang sudah cinta mati kepada seorang wanita. Kemudian mengajaknya untuk berzina. Tapi wanita itu tidak mau. Sampai suatu ketika ya, wanita tersebut datang minta pertolongan. Ya, minta pertolongan. Akhirnya ditolong dengan syarat mau melayaninya. Dikasih uang ya sejumlah uang yang banyak, 120 dinar dalam suatu riwayat disebutkan. 120 dinar itu ratusan juta. Kemudian ketika hendak melakukan, wanita tersebut mengatakan istiqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka serta-merta lalu ditinggalkan, berdiri dan pergi. Padahal faktor pendukungnya sangat besar. Allah musta'an. Tolong. Faktor pendukungnya sangat besar. Ya. Namun ditekan. Ya, ditekan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini pahalanya lebih berlipat-lipat. Ya, lebih berlipat-lipat, ya lebih besar dari sekedar meninggalkan hal tersebut. Karena faktornya besar, ya. Anak-anak sini sama bapaknya. Mas sama bapaknya. Sama abinya. Baik, kemudian yang ketiga. Wa rajulan tahabba fillahi ijtama'a 'alaihi wa iftaraqa 'alaihi. Kemudian golongan yang ketiga, dua orang yang saling mencinta karena Allah sehingga mereka berkumpulnya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Ya. Ini ya. Sebab berkumpulnya seorang muslim. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hal-hal duniawiyah, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza amrun azim, ini sungguh perkara yang besar. Hadza amrun azim, sungguh perkara yang besar. At-tajarrud minal a'radil dunyawiyah, sungguh melepaskan keterkaitan dengan perkara-perkara duniawi dalam berteman, ya. Dalam berkumpul, amrun su'bun, sungguh perkara yang susah. Ya, pertemanan, perkumpulan, ya. Kebanyakannya memang karena perkara duniawi ya. Ya, klub-klub misalkan ya kan, klub motor karena motornya sama, ya kan? Perkara apa? Duniawi. Klub hobi misalkan hobinya ini, karena perkara apa? Duniawi. Atau suatu grup karena kesamaan. Kesamaan sekolah misalkan, perkara-perkara duniawiyah. Ya. Ini kebanyakan manusia berkumpulnya, bersatunya karena suatu urusan duniawiyah. Kata Syekh Rahimahullah, ini perkara yang memang susah. Ya, untuk benar-benar kita berkumpul dalam suatu perkumpulan lillah. Bukan karena masalah duniawiyah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kesamaan tujuan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. La yarqa ilaihi illa man arada Allah bihim khairan. Tidak bisa mereka berkumpul di atas agama kecuali yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk mereka. Iya, yang Allah beri taufik dan hidayah untuk bisa melakukan hal tersebut. Ya. Wafaqahum li shadiqil aqwali wa shalihil a'mal, yang mereka mendapatkan taufik untuk mengucapkan ucapan yang jujur dan amalan yang saleh. Iya. Jadi ketika sebuah kaum, ketika sekelompok orang berkumpul di atas agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pasti ya, pasti mereka akan ya tergerak dan terdorong untuk berkata yang jujur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran masing-masing kita. Ya, kejujuran masing-masing kita. Dan juga amalan yang soleh akan membuahkan amalan yang soleh. Ya, ucapannya terjaga, ya, tidak menyakiti saudaranya, ya, tidak menzaliminya dari sisi harta maupun badannya, ya, dan lain sebagainya. Wat tanasuh, dan saling menasihati di antara mereka, ya, tanasuh, saling menasihati di antara mereka. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ya, cinta karena Allah. Ya, cinta karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Uhibbuka lillah atau uhibbuka fillah. Ini Syekh Al-Albani menyebutkan harganya mahal. Harganya mahal. Kecintaan karena Allah harganya mahal. Karena apa? Ya, karena kata beliau, kecintaan karena Allah berkonsekuensi at-tanasuh bainahum. Saling menasihati di antara mereka. Ketika melihat saudaranya tersalah, dinasihati dengan baik-baik. Ya. Bukan dibiarkan. Lah, ben. Ya. Urusan dia sendiri tidak, tapi dinasihati dengan baik-baik. Ya. Diajak berdua, dinasihati, kamu kayak gini, enggak boleh. Ya, sehingga dia pun bisa menerima. Ini hak, ini harga yang harus dibayar ketika seorang benar-benar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. At-tanasuh bainahum, saling menasihati. Ya. Kalau tanpa saling menasihati ini ya persaudaraan yang semu. Ya. Persaudaraan yang semu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wata'awun, juga saling kerjasama di antara mereka dalam masalah-masalah diniyah. Ya. Juga pada masalah duniawi yang mubah. Ya. Bekerjasama di antara mereka. Ya. Ini, saling membantu, saling menolong di antara mereka. Terkhusus masalah-masalah da'awiyah yang membutuhkan pemikiran dan kerjasama ya, dari semua pihak. Ta'awun, kerjasama di antara mereka. Wa tanafus fil khair, dan saling berlomba dalam kebaikan. Saling berlomba di dalam kebaikan, bukan perlombaan di atas masalah duniawiyah. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk sedekah. Untuk jihad, sedekah untuk jihad. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera kembali ke rumahnya. Pulang ke rumahnya membawa separuh hartanya sambil bergumam, hari ini aku akan ya mendahului dan mengungguli Abu Bakar karena aku bawa separuh. Separuh besar apa kecil? Besar. Ya, dia punya uang totalnya misalkan simpanan di rumahnya 10 juta dibawa 5 juta ini. Separuh hartanya dibawa sambil bergumam, aku akan mendahului dan mengungguli Abu Bakar. Karena ini perlombaan dalam kebaikan. Sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu. Semisalnya Rasulullah. Ya, ini sama seperti ini. Jadi separuhnya dibawa untuk Rasulullah, separuhnya ditinggal di rumah untuk keluarganya. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa seluruh hartanya. Membawa seluruh hartanya. Ya. Ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar, aku enggak bisa mendahului Abu Bakar. Aku enggak bisa mengungguli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini contoh bagaimana perlombaan dalam kebaikan. Ya. Perlombaan dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba untuk ya lebih besar ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma syakala dzalika yuftah 'alaihim. Kalau ada di antara teman, di antara saudara yang muskil merasa ya belum paham sesuatu, yuftah 'alaihim, maka diajari. Ya, diajari. Ya, misalkan di sini belajar bahasa Arab ya. Ya, belajar bahasa Arab. Ya, kemudian ada yang, kok ayah belum paham masalah ini. Oh ya, sama lagi. Murojaah bareng. Ya, murojaah bareng. Ini juga termasuk ya konsekuensi dari persaudaraan lillah. Jangan, ben ora tayang, ben aku sing paling pinter. Tidak, bukan seperti itu. Ya, tapi diajari. Maksudnya seperti ini. Ya, i'rabnya seperti ini. Diajari. Oh, dalam suatu pelajaran, ya. Kemudian ya, belum nangkep, belum paham terhadap apa yang disampaikan ustadznya, tanya, ini maksudnya gimana ya? Belum paham, dijelaskan. Ini juga termasuk hak persaudaraan lillah, ya, saling ya membantu, saling menolong. Wa masyakala dzalika yuftah 'alaihim abwaban 'azimah min ababil khair. Dan yang semisal ya dari itu semua, ya, dari kerjasama yang baik, pergaulan yang baik antara mereka, ini sungguh merupakan bentuk pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak, ya. Bentuk-bentuk pintu kebaikan yang sangat banyak. Masyaakala dzalika yaftah 'alaihim abwaban 'azimah min abwabil khair. Demikian. Jadi persaudaraan lillahi taala, ya, satu pintu yang akan membuka pintu-pintu kebaikan. Ya. Kita berkumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaudarakan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena masalah duniawi. Maka ya, pintu yang besar ini, yakni persaudaraan lillah, ini akan membuka pintu-pintu kebaikan yang amat banyak yang lain. Ya tadi, ta'awun, ya menolong, membantu, ya, kemudian juga saling menasehati. Paling tidaknya tidak akan rugi duduk dengan mereka. Paling tidaknya tidak akan rugi. Kalau toh belum bisa ambil untung, ya, dia tidak akan rugi. Ya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada malaikat-malaikat yang Allah utus untuk mencari, untuk ya, melihat di antara hamba-hamba Allah yang melakukan majelis ilmu. Terus di antara malaikat yang menemukan majelis ilmu, ya, maka mereka akan memanggil malaikat yang lain. Ini, di sini ada majelis ilmu. Ayo kita ke sini. Kemudian setelah selesai, mereka pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaporkan bahwa ya, orang-orang di majelis ilmu tersebut berzikir, ya, yakni mempelajari ilmu, meminta sesuatu, ya, berlindung dari sesuatu terus, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir, ya, laporan tersebut mengatakan, aku akan beri apa yang mereka minta dan aku akan lindungi dari mereka yang mereka takutkan. Maka ada satu orang yang cuma duduk di situ, ya, bukan bagian dari majelis ilmu, tapi dia cuma lewat dan duduk di situ. Ada malaikat yang mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ada seorang yang cuma duduk di situ, ya, bukan bagian dari mereka. Ya, maka Allah SWT mengatakan mereka adalah kaum yang tidak akan rugi seorang yang duduk bersama mereka. Subhanallah. Ya, subhanallah. Maka Allah SWT menggolongkan orang yang masuk ke dalam majelis ilmu tersebut menjadi golongan mereka. Ya, mendapatkan apa yang mereka minta dan terjauhkan dari apa yang mereka takutkan. Ini sebagaimana juga yang Rasulullah SAW sabdakan tentang permisalan teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik. Yang akan didapatkan kebaikan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisi shalih wa jalisi su' kamatsali hamilil misk wa nafikhil qir." Permisalan, contoh teman yang baik dan teman yang buruk seperti apa? Penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau yang baik seperti penjual minyak wangi, teman yang jelek seperti pandai besi. Beliau menjelaskan, amma jalisis wa amma hamilul misk, adapun penjual minyak wangi, imma an yuhziak, bisa jadi dia memberi hadiah minyak wangi padamu, enggak beli, diberi hadiah. Wa imma an yabta'amin, atau kalau tidak ya engkau tinggal beli, ya, enggak perlu susah ke pasar, pesan bawa minyak wangi, ya, enggak susah-susah mencari minyak wangi, beli. Atau paling tidaknya kalau enggak dihadiahi, enggak beli, kita akan mencium darinya aroma wangi. Kalau kita berkumpul sama mereka, jalan bareng sama mereka, orang yang lewat wangi, wangi kabeh. Ya kan, padahal kita enggak pakai minyak wangi, tapi wah, wangi. Ikut wangi, ya. Ini permisalan teman yang baik. Teman yang baik ya, akan didapatkan faedah, akan didapatkan ilmu, akan didapatkan kebaikan-kebaikan dengan duduk dan berteman dengan mereka. Adapun teman yang jelek, kata Rasulullah SAW, seperti apa? Pandai besi. Kalau di sini ya mungkin tukang las. Artinya tukang las di sini. Iya. Pandai besi. Ya, pernah ke pandai besi? Tukang tempa ya. Kalau pandai besi, pakaiannya kayak apa? Ah, iya. Jadi kalau pandai besi nggak mungkin pakai baju yang bagus ya untuk kerjanya ya. Pakai gamis rapi, kemudian ngedok-ngedok besi. Ya nggak. Pakai baju yang kotor, ya keringetan. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan teman yang jelek itu seperti pandai besi. Imma an yuh yahriqu thiyabak. Bisa jadi engkau kalau dekat-dekat dengannya, ya, kamu akan terciprat apinya, bajumu bolong, bajumu terbakar. Kalaupun kamu pakai tameng, ya udah pakai baju yang jelek misalkan, tapi kamu akan dapat bau yang nggak sedap. Ya, ini kalau teman yang jelek, ya kamu akan mendapatkan kalimat-kalimat dari mulutnya yang jelek, perbuatan-perbuatannya juga tidak bisa dibenarkan, ya risih dengannya, seperti itu. Ini teman yang jelek. Ya, jadi teman yang baik dan teman yang jelek sangat berpengaruh. Ya, maka di sini dua orang tersebut, ya, ini juga menutup ya, banyak orang ya. Artinya ketika mereka berkumpul karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dikumpulkan karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka memiliki hak, memiliki kewajiban untuk saling berta'awun, saling tanasuh di antara mereka, ya, sehingga mereka pun akan kokoh ukhuwahnya, akan kokoh ya persaudaraannya, seiman seislam. Demikian, tidak cuek ya, tidak cuek, tidak apa, tidak meninggalkannya ketika butuh pertolongan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyebutkan tentang adab-adab berteman. Adab-adab berteman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yahtiru la yakdibuhu wala yakhdhuluhu wala yadhlimuhu wala yahqiruhu at-taqwa hahuna bihasbi imri'in minash sharri an yahqira akhahul muslim المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله رواه مسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut memberikan kaidah-kaidah dalam ya bersaudara, dalam bergaul antar muslim. Yang pertama, la tahasadu, jangan saling hasad. Jangan saling hasad. ya, saling iri, wah dia kayak gini, wah dia kayak gitu, wah seandainya enggak kayak gitu, itu hasad melihat kebaikan yang diterima oleh saudaranya. La tahasadu, jangan saling hasad. Karena hasad pada hakikatnya adalah tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kebaikan siapa? Allah. Kalau dia hasad, artinya enggak terima temannya dapat kebaikan. Enggak terima Allah memberikannya kebaikan. Hasad. Jangan saling hasad. Jangan saling hasad. La tahasadu. Wa la tanajashu. Jangan saling berbuat najis. Najis yakni kecurangan dalam jual beli. Kecurangan dalam jual beli. Jangan. Ya. Jangan curang dalam jual beli. Jujur. Ya. Wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Ya, artinya saling apa? Saling ramah. Jangan kemudian ketika bertemu saudaranya, itu. Enggak mau nyapa. Ya, apalagi ya malah ada saudaranya cari jalan lain. La wala tadabaru. Wala yabi' ba'dhukum 'ala bai'i ba'dhin. Afan satu lagi. Wala yakhdhuluhu. Wala yakhdhuluhu. Jangan tinggalkan dia ketika butuh pertolongan. Jangan tinggalkan dia ketika butuh pertolongan. Kamu tahu dia butuh pertolongan, dia butuh bantuan. Jangan pura-pura enggak tahu aja lah. Ya, biar teman yang lain yang bantu. Lah tidak. Allah yang memberikan taufik, kamu tahu kebutuhannya. Jangan nunggu yang lain. Kamu harus yang bantu. Wala yakhdhuluhu. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin. Jangan kamu membeli di atas perniagaan orang lain. Ya, kita tahu ada fulan sedang jual beli sama fulan. Belum jadi, belum deal, ya, dikejar ya. Beli saja sama saja. Beli ada lebih murah. Barangnya lebih murah, lebih zen, lebih bagus. Sama saja. Itu batalkan aja itu. La yajuz. Tidak boleh. Tidak boleh membeli berniaga di atas perniagaan orang lain. Ya, selama saudara kita masih tawar-menawar dengan orang lain, sudah biarkan. Kecuali sudah deal, misalkan enggak jadi. Nah, baru kita tawarkan barang kita. Ini. Kalau masih dalam tawar-menawar, jangan dulu masuk. Enggak boleh. Ya, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Jangan jadi apa? Jadilah apa? Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Sama muslim itu bersaudara. La yakdzibuhu, tidak boleh mendustainya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh cuek. Ya, tidak boleh cuek. Ya, harus bersikap empati, peduli. Ya, wala yadhlimuhu, tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Wala yahqiruhu, jangan ya meremehkannya. Jangan meremehkannya. Ini. Ya, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam kalbu. Bihasbi imri'in syarri an yahqira akhahul muslim. Sungguh jelek seorang yang meremehkan, merendahkan saudaranya sama kaum muslimin. Tidak boleh saling merendahkan, saling meremehkan, tidak. Ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup al-muslimu 'alal muslimu haram. Muslim dengan muslim yang lain haram damuhu, darahnya. Tidak boleh ditumpahkan dengan zalim. Wa maluhu, dan hartanya. Dan kehormatannya. Ini dijaga. Inilah hak-hak persaudaraan se-Islam. Tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh meremehkan, tidak boleh hasad, tidak boleh meninggalkan ketika dia butuh pertolongan. Harus dijaga kehormatan, darah dan hartanya. Ya. Demikian. Ini persaudaraan se-Islam, ya. Oleh karena itu lihatlah bagaimana Allah SWT membalasi. Ya, mereka-mereka yang bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah, maka Allah akan memberikan mereka naungan di bawah naungan Arsy di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna, kesibukan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.